Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du. Qala azza min qa'il fi muhkamit tanzil a'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام من كان همه الآخرة جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَتَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. رواه أحمد. إخواني في الدين أعزني وإياكم أجمعين صحابة راديو إسماعيل yang mudah-mudahan selalu berbahagia dengan Al-Quran. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang alhamdulillah Allah awali hari ini dengan turunnya rahmat, mudah-mudahan selalu menjadi rahmat. Bersyukur kita karena selain nikmat hujan tadi juga Allah masih membukakan mata, baik mata hati maupun mata zahir kita, untuk tetap terjaga. Dan kemudian juga telinga kita masih Allah berikan kesempatan untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, karena di sana banyak sekali manusia-manusia yang lahum a'yunun la yusiruna biha, di mana mereka mempunyai mata namun Allah takdirkan tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga mendengarkan, selalu mendengarkan bahkan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, namun mereka hanya menjadikannya sebagaimana angin yang lalu. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada Rasul dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendidik dan membina para sahabatnya menjadi manusia-manusia yang amanah, sehingga amanah yang berupa Islam sampai kepada kita alal mahajjatil bayda, yang mana Islam itu sudah terang benderang, al halal bayyin wal haram bayyin. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in, sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz berbahagia bersama Al-Quran. Melanjutkan kajian kita dari kitab Mawa'idh Sahabah atau nasihat-nasihat para sahabat Nabi, yang mana di kesempatan Ahad kali ini kita sudah sampai dan akan mulai memasuki satu nasihat dari menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Maka langsung saja kita akan membaca dan mengkaji apa yang ditulis oleh sang muallif dalam kitab Mawa'idz Shahabah. Qala al-muallif rahimahullah, sang pengarang kitab ini berkata, innani huna la utarjimu li Abil Hasan radhiyallahu anhu. Sesungguhnya aku tidak sedang menterjemahkan biografi dari Abil Hasan atau Ali radhiyallahu anhu. Wala atahaddatu an ilmihi wa makanatihi. Tidak juga aku sedang membicarakan mengenai keilmuan beliau dan posisinya dalam Islam. Karena apa? Karena sudah maklum bahwa beliau itu adalah fahuwal imamu haqqan. Dia adalah benar-benar seorang imam. Imam dalam artian pemimpin khalifah atau pemimpin sebuah negara Islam, dan juga seorang pemimpin dalam artian imamnya kaum muslimin dalam masalah-masalah adat. Wa amirul mu'minina sidqan, dan benar-benar seorang pemimpin kaum muslimin. Wa huwal alimul alam al kabir, dan beliau adalah seorang yang alim, yang memiliki ilmu pengetahuan tentang din ini. Al alamul kabir, dan sebagai ikon atau simbol, sebagai tokoh besar dalam Islam. Wa innama hiya isyaratun baina yaday al-hadis an ba'd mawa'idih. Akan tetapi yang akan kita sampaikan di sini adalah hanyalah isyarat mengenai nasihat-nasihat beliau. Innahu Ali ibn Abi Talib. Wasmu Abi Talib Abdun. Dia adalah Ali bin Abi Talib, dan nama Abu Talib adalah Abdul Manaf. Nama dari ayahnya adalah Abdul Manaf. Ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Amirul Mu'minin, seorang pemimpin kaum muslimin. Kaum mu'minin. Julukannya atau kunyahnya adalah Abul Hasan. Bapaknya Hasan Al-Qurashi, seorang warga dari keturunan Quraisy, Al-Hashimi dari Bani Hashim, sebagaimana Rasulullah. Wa huwa awwalu man aslama min as-sibyan, dan beliau adalah seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sibyan, dari kalangan remaja, anak-anak. Wa huwa rabi'ul khulafa'ir rasyidin, dan beliau adalah sebagaimana yang kita tahu adalah khalifah yang sah, keurutan keempat setelah Sayyiduna Abi Bakar wa Umar wa Uthman. Wa ahadul asyaratil mubasyyirin bil jannah, dan beliau adalah salah satu dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. Wabnu ammin nabi wasihru, dan dia adalah anak dari paman nabi, dan sekaligus sihru, sekaligus menantu. Wa ahadu syaj'anil abtal, syaj'anil abtal, dan beliau adalah salah satu pahlawan-pahlawan yang pemberani. Wa min akabiril khutaba'i wal ulama'i bil qada', dan termasuk tokoh-tokoh besar dari kalangan para khatib, para ulama, dan juga para ulama. Wa kana al-liwa'u bi yadihi fi aktsaril masyahid, dan kalau kita tengok sejarah bahwa beliau banyak diberikan amanah memegang bendera atau al-liwa di dalam peperangan-peperangan yang terjadi di dalam Islam. Waliyal khilafata ba'da maqtali Utsman ibn Affan sanata 30 wa 5 salaf walafa salafin wa khams khamsah wa salafin. Dan beliau memegang tampuk kepemimpinan kekhilafahan setelah terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman ibn Affan pada tahun 35 Hijriah. Ikhwani fi din, ta'azzani wa iyyakum ajma'in. Kemudian sang muallif pengarang kitab ini memaparkan sebuah gambaran yang diberikan oleh seorang Abu Raja Al-Utwariri mengenai Abu Hasan ini, mengenai Ali ibn Abi Thalib. Beliau berkata, ra'aitu Aliyan syaikhan asla', aku telah bertemu dan melihat Ali ibn Abi Thalib seorang yang asla'. Asla' itu kalau bahasa kita atau diterjemahkan dalam Qamus Al-Ma'ani, bahasanya asla' itu faqada sya'ra ra'sih, beliau banyak kehilangan rambut kepala, artinya ada kebotakan. Katsir asy-sya'r, namun beliau di tubuhnya atau misalkan di tangannya banyak ketemui berbulu. Ka'annama jitaba ihabu syatin, karena saking lebatnya, ini digambarkan sini hampir seperti syah, ya, bulu domba. Raba'atun, beliau juga raba'ah. Raba'ah ini sebuah kata yang dipakai untuk mudzakkar dan juga mu'annas. Mu'annas untuk laki-laki dan perempuan, yang artinya basirul qomah. Basir itu kalau diterjemahkan literal artinya sederhana. Qomah bentuk tubuh, artinya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Azimal batn, tapi perutnya agak besar. Wa azimal lihya, dan juga lebat jenggotnya. Ini gambaran fisik dari Ali ibn Abi Thalib yang digambarkan oleh Abu Raja Al-Athariri. Kemudian sang mu'alif melanjutkan, rawal kathira anin nabi, beliau yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'aradu alaihi al-Qur'ana wa'akra'ahu, beliau juga hafal Al-Quran kemudian selalu dites, ya, di hadapan Rasulullah. Beliau membacakannya di Rasulullah, di hadapan Rasulullah. Wa manaqibuhu kathira, manaqib, kita sering mendengar manaqib, misalkan manaqib Syekh Abu Qadir Jailani. Lalu apakah makna dari al-manaqib? Al-manaqib secara bahasa adalah bentuk jamak dari tunggalnya al-manqab, yang artinya ma'urifa bihi min al-khaslah al-hamid. Jadi beliau banyak dikenal sifat-sifat baiknya. Manaqib itu khaslah al-hamid, karakter-karakter yang terpuji. Kemudian ustushida sanata arba'in, beliau meninggal dalam keadaan syahid tanggal 40 Hijriah, artinya beliau meninggal setelah 5 tahun kepemimpinannya. Karena beliau tadi kita bahas bahwa beliau wali al-khilafah sanata khamsah wafalatin, dari 35 kemudian meninggal di 40. Qatalahu Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi, yang membunuh beliau adalah Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Gilatan, gilah itu artinya tanpa persiapan, dengan cara yang curang. Fi mu'amaratis sabi asyar min syahri Ramadan. Masya Allah, beliau meninggal di bulan Ramadan pada tanggal 17, hari yang mulia. Orang yang mulia meninggal di hari yang mulia. Innahu Aliyun radhiyallahu anhu hubbuhu iman, beliau adalah Ali radhiyallahu anhu yang mencintainya adalah termasuk keimanan. Jadi termasuk keimanan adalah bentuk keimanan kita mencintai seorang sahabat yang mulia, terutama juga Ali, karena beliau memiliki posisi yang khusus karena selain menantu Rasulullah juga sahabat yang mulia. Wabudhu nifaqun, dan kalau kita membenci beliau adalah sebuah kemunafikan. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dari kalangan Syiah misalnya, guru atau melampaui batas dalam memuliakan Ali, bahkan sampai ada yang menuhankannya, dan mereka sebaliknya membenci para sahabat yang lain, tidak demikian halnya dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menghormati dan memuliakan semua sahabat. Dan dalam hal Ali ibn Abi Thalib, sini itu tadi sudah kita katakan ya. Innahu ar-rajulul ladzi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Karena beliau adalah sungguh orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai beliau. Bayangkan, seorang yang sudah dicintai Allah dan Rasulnya, lalu bagaimana mungkin Al-Sunnah memiliki keyakinan bahwa Al-Sunnah dikatakan mencurangi atau tidak loyal kepada Ali bin Abi Thalib? Ini tuduhan yang tidak berdasar, dari kalangan-kalangan yang tidak bertanggung jawab. Innahu sihrul qarib, dia adalah menantu yang sangat dekat dengan Rasulullah. Wa syabul muqarrab al habib, dan seorang pemuda yang memiliki posisi atau dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu syab al alim alladhi ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam li muhimmatin khatirah. Beliau adalah seorang pemuda yang alim, berilmu, ilmu din, yang dipilih oleh Rasulullah untuk posisi-posisi dan urusan-urusan yang sangat genting, penting. Wahia ba'athahu ilal yamani qadiyah. Dan muhimmah yang khatirah tadi berupa diantaranya Allah, Rasulullah memutus beliau ke Yaman sebagai qadi, sebagai hakim di masa sekarang. Bukankah ini posisi yang penting? Innahul alimu bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang sangat paham dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala Sa'id ibn al-Musayyib, bukan Musayyib, ya, al-Musayyib, seorang pembesar atau kibar tabi'in, mengatakan lam yakun ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu saluni illa Ali ibn Abi Thalib. Sa'id ibn al-Musayyib menggambarkan tentang keilmuan dari Ali ibn Abi Thalib ini, bahwasannya tidak ada satupun seorang sahabat nabi dari ribuan sahabat yang berani mengatakan saluni, tanyalah aku dalam hal atau urusan agama kalian, kecuali Ali saja, tidak ada yang berani mengatakan sahabat. Dan tentu ini bukanlah kesombongan, namun untuk memberikan atau ifadah kebaikan, memberikan manfaat ilmu kepada yang lain. Balkan al-Faruq alladhi ya'rifu aqdar al-rijal, bahkan Umar al-Faruq, Umar Ibn Al-Khattab, terkenal pemberani, juga kita kenal bahwasannya banyak ayat yang turun berdasarkan atau karena motivasi beliau atau saran beliau atau karena kasus yang dihadapi beliau misalnya. Itu sampai mengatakan yang mana beliau adalah sangat mengenal karakter-karakter para sahabat yang lainnya. Beliau yata'awwadu billah min mu'dilatin laisa laha Abu Hasan. Beliau sampai mengatakan na'udzubillah atau berlindung kepada Allah jika menghadapi sebuah masalah, saat musyawarah dengan yang lainnya, min mu'dilatin, masalah yang mu'dilah itu masalah yang sangat pelik, laisa laha Abu Hasan, jika di dalam forum itu tidak ada Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Bal qala Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas yang juga termasuk Ahlul Bait mengatakan, idza balaghana syai'un takallama bihi Aliyun radhiyallahu anhu min futya aw qada'in wa thabat lam nujawizhu ila ghairi. Jadi kalau dalam musyawarah, dalam tanya jawab, dalam diskusi di antara para sahabat, kata Ibnu Abbas, kita sampai misalnya pada sebuah masalah yang atau sampai pada sebuah masalah dan masalah itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau memberikan fatwanya atau memutuskan sebuah perkara, kemudian beliau sabat, sudah mantap dengan keputusan dan fatwanya tadi, lam nujawizhu ila ghairi, maka kami tidak perlu lagi menanyakan kepada yang lain. Ini menunjukkan bahwa posisi keilmuan Ali bin Abi Thalib. Innahu ar-rajul alladhi ma mata an-nabiyyu an khairin minhu min ahlil bait alaihim salamullahi wa ridwan. Beliaulah sebaik-baik ahlul bait yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sepeninggal Rasulullah. Innahu ahadun min man syamilathumul wasiyyatun nabawiyyah. Beliau adalah salah seorang yang termasuk dinaungi wasiat kenabian, yaitu udzakirkumullaha fi ahli bait. Aku ingatkan kalian untuk selalu menghormati ahli bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Idza dzukirat mawa'idu sahabah, kata sang muallif, jika disebutkan nasihat-nasihat para sahabat, fa inna mawa'idu amiril mu'minina Abil Hasan Ali laha sya'nuha wa tamayyuzuha. Jadi kalau disebutkan nasihat para sahabat, kemudian juga disebutkan nasihat Ali bin Abi Thalib, maka beliau memiliki kelebihan sendiri dan keistimewaan. Nadharan li ta'akhkhuri wafatihi muqaranatan bi baqiyatil khulafa'ir rasyidin. Apalagi jika dibandingkan dengan khulafa ar-rasyidin yang tiga lainnya sebelum beliau, beliau tentu lebih memiliki keistimewaan. Kenapa? Nadharan li ta'akhkhuri wafatihi, karena beliau paling belakangan dari empat khalifah tadi meninggal. Jadi tentu beliau sudah belajar dari pengalaman-pengalaman orang sebelumnya. Lidza qad yamtaddu binal hadits ma'a mawa'idhihi fi aktsari min darsin aw majlis. Oleh karena itu bisa jadi kalau kita mau bahas secara komprehensif, maka tentu akan banyak menghabiskan pelajaran dan majlis untuk membahas nasihat. Sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu berbahagia dengan Al-Quran, kita masuk kepada nasihat pertama dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Lalu sang alif mengatakan, famin tilkal mawa'id, di antara nasihat-nasihat beliau adalah qawluhu fi wasiyyatihi al-mashhurati li Kumail ibn Ziyad. Di antara nasihatnya adalah nasihat beliau atau wasiat beliau kepada yang terkenal, sampai para ulama mengatakan bahwa ini terkenal di kalangan para ulama, sehingga ketika memaparkannya tidak perlu disebutkan sanadnya, yaitu nasihat beliau kepada Kumail ibn Ziyad. Beliau mengatakan, ya Kumail ibn Ziyad, inna hadihil quluba awwa'iyyatun. Wahai Kumail bin Ziyad, ketahuilah bahwa hati itu bagaikan bejana. Awwa'iyah jamak dari wi'a. Wa khairuha awwa'aha lil'ilm. Masyaallah. Sini ada awwa'iyah, kemudian ada awwa'aha yang sekilas sama apa namanya penulisannya, namun berbeda arti. Inilah keindahan bahasa Arab dan sang atau orang yang memberikan nasihat. sangat indah. Au'aha lil ilm. Jadi hati itu bagaikan bejana, dan yang paling au'a, yang paling ahfad, yang paling menyadari atau yang paling terbaik adalah yang paling banyak menghafal ilmu atau yang paling banyak memperhatikan ilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu syariat Islam. Ihfad anni ma aqulu lak. Hafalkanlah dariku apa yang akan aku sampaikan kepadamu. Apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan, annasu salasah. Manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alimun rabbani. Seorang alim rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najat. Seorang penuntut ilmu, yang mana dia menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Wahamajun ra'un atba'u kulli na'ib. Dan orang-orang bodoh yang diumpamakan di sini hamaj. Hamaj adalah ba'u, apa namanya, dubabun saghirun kal ba'ud alladhi yaqa 'ala wujuhil ghanam. Lalat yang sering hinggap di wajah-wajah kambing, itu hamaj. Artinya di sini gambaran orang-orang kurang berpendidikan, yang mana mereka mengikuti kullu na'ib. Setiap ada orang teriak ke sana, mereka ikut, tidak punya pendirian. Yamiluna ma'a kulli rihin, yang mereka ikut-ikutan saja. Yamilun artinya cenderung. Ma'a kulli rihin, bersama arah angin. Angin ke barat, ya ke barat. Ke timur, kata angin. Ke timur, kata mereka. Lam yastadi'u binuril ilm. Mereka tidak menjadikan ilmu sebagai petunjuk hidup mereka. Walam yalja'u ila ruknin wasit. Tidak juga mereka berpatokan pada pondasi yang kuat. Ya Kumail ibn Ziyad, al-ilmu khairun minal ma. Wahai Kumail ibn Ziyad, ilmu itu lebih bermanfaat, lebih baik daripada harta. Karena al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul ma. Karena ilmu menjagamu, sedangkan harta kamu harus menjaganya. Kita pahami bahwa orang yang berilmu mengetahui halal haram itu terjaga dirinya dari terjerumus kepada yang haram untuk kemudian kembali. Terjaga dari itu. Sedangkan harta, kita lihat rumah-rumah mewah misalnya, di kompleknya sudah ada satpam di tiap gangnya, security 2-3 orang. Ditambah lagi gerbang yang tinggi, belum puas juga ada hewan yang menjaganya berupa anjing. Bukankah ini benar ucapan beliau bahwa harta itu kita yang menjaga, sedangkan ilmu menjaga kita. Kemudian beliau katakan, al-malu yumkisuhun nafaqah wal-ilmu yazku al-infaq. Harta itu akan berkurang kalau dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah kalau diajarkan. Ya Kumail ibn Ziyad, mahabbatul alim dinun yudan. Mencintai orang alim itu adalah sebuah akhlak, sebuah agama yang kalian peluk. Artinya apa? Dengan mencintai orang alim, kamu akan minimal kecipratan berbahasa kita ilmunya, kemudian akan menjadi orang yang taat. Tuksibhu ta'ata fi hayati wa jamilul uhdusa ba'da mawafati. Dan orang alim itu akan dikenang sebagai orang yang baik setelah wafat. Wa manfa'atul mali tazulu bizawali. Sedangkan manfaat harta itu akan hilang jika hilang harta itu. Mobil bisa dipakai, tapi kalau mobilnya hilang, sudah hilang manfaat. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu adalah yang menghakimi, yang memberikan keputusan, sedangkan harta diputuskan, dihakim. Ya Kumail, wahai Kumail, mata khuzzanul mal wahum ahya. Telah meninggal, wahai Kumail, siapa? Orang-orang yang menimbun harta sedangkan mereka dalam kondisi sehat sehat walafiat, artinya ya bisa mati hatinya, bisa mati dalam artian hidupnya hampa. Ada banyak orang kaya tapi tidak jelas arah hidup, makanya lari dalam hal-hal yang membahayakan narkoba. Wal ulama ubaqun ma baqiyad dahr, sedangkan orang alim akan dikenang sepanjang masa. Ilmu-ilmunya bermanfaat. Bagaimana kita contohkan saja Imam Bukhari, sudah wafat ratusan tahun. Tapi apa yang beliau sampaikan, beliau hasilkan karya-karyanya masih diingat dan namanya terus harum di sekitar. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudah, dan perumpamaan-perumpamaan mereka atau contoh-contoh kebaikan mereka ada selalu di dalam hati kita. Baik, jadi manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alimun rabbani. Tentu kita akan bertanya apa itu yang dimaksud dengan rabbani. Secara bahasa rabbani ada minimal tiga pendapat mengenai secara bahasa apa itu arti rabbani. Rabbani secara bahasa yang pertama dikatakan huwa ar-rafi' fil ilm, yang paling tinggi derajatnya, rafi'u darajatan fil ilm, yang paling tinggi derajatnya dalam keilmuan. Jadi kalau ada ulama rabbani berarti ulama yang paling banyak mengetahui tentang urusan din. Yang kedua, rabbani itu adalah secara bahasa nisbatun ila ar-rab. Di situ ada alif dan nun sebagai lil mubalagh. Jadi alimun rabbani artinya seorang alim yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Kemudian yang terakhir, rabbani adalah sebagai yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya rabbani itu adalah nisbatun ila tarbiyah, yang mana mereka mendidik manusia dengan aksana terbaik. Kemudian, apakah kalimat Rabbani juga ada di dalam Al-Quran? Apa jawabannya? Tentu ada. Istilah para ulama tentu diambil banyakkan dari kitab Allah, sunnata Rasul. Yang pertama, surat Ali Imran misalnya. Makana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Di sini digambarkan bahwasanya tidak mungkin manusia diberikan wahyu dan juga kenabian kemudian untuk menjadikan dirinya sebagai atau mengatakan kepada orang-orang jadilah hamba-hamba. Tidak mungkin Allah mewahyukan seseorang menjadikan seorang nabi untuk menjadi Tuhan selain Allah. Tidak mungkin. Walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah kalian orang-orang rabbani, yang mana sifatnya di sini dikatakan tu'allimu ta'limul kitab wa mudarasatuh, dan mempelajari kitab dan juga mengajarkan. Inilah ciri rabbani yang pertama, mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan. Yang kedua, dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, mana Allah berfirman inna anzalna tawrata fiha hudan wa nura yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استفيدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab berupa Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan hukum-hukum yang mana para nabi berhukum dengannya, dan juga para rabbani dan ahbar dari kitab Allah, dan mereka ada menjadi saksi. Jadi ciri yang kedua adalah berhukum dengan hukum Allah. Kemudian di ayat Al-Ma'idah, masih surat Al-Ma'idah ayat ke-63 nya, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithmi wa aqlihim as-suhd labisa ma kanu ya'malun. Dalam ayatnya digambarkan ciri dari ulama rabbani adalah yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah tiga ciri ulama rabbani, orang-orang rabbani, generasi rabbani. Cirinya tadi mempelajari Quran dan Sunnah, kemudian juga menjaga kitabullah wa sunnah rasulih, kemudian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian apa kata para ulama mengenai ar-Rabbani? Ya tentu tidak jauh dari pemahaman yang kita pahami Al-Quran tadi. Ibnu Qutaibah misalnya, wahiduhum Rabbani wahum al-ulama al-mu'allimu. Beliau simple menggambar ulama Rabbani dan ulama yang mengajarkan. Jadi bukan cuma buat dirinya sendiri. Bagaimana para nabi untuk para rasul, untuk dirinya dan juga untuk kaum. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari misalnya mengatakan bahwasannya ulama Rabbani itu adalah Ar-Rabbani alladhi yurabbin nasa bisigoril ilmi qabla kibari. Mengajarkan manusia melalui proses pembelajaran dari ilmu yang hal-hal yang sepele, dari yang sepele hingga yang paling besar. Kemudian juga Syekh Abdurrahman atau Al-Mufassir Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan bahwasanya yang disebut Rabbani adalah al-ulama al-amilun al-muallimun alladzina yurabbuna an-nasa bi ahsana tarbiyatin wa yaslukuna ma'ahum maslakal anbiya. Jadi yang disebut Rabbani itu orang yang berilmu, kemudian amil, beramal, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan. Berilmu, beramal, mengajarkan, mendidik manusia dengan cara-cara yang diajarkan oleh Muhammad SAW dan para nabi. Demikianlah sahabat Radio Ismail yang mudah-mudahan selalu berbahagia bersama Al-Quran. Kajian kita di sesi kedua ini mudah-mudahan bermanfaat. Baik, demikian kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Mawa'idus Sahabah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membuahkan manfaat bagi kita sahabat Ismail Radio. Dan untuk selanjutnya kami undang atau kami persilakan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi ini bisa mengirimkan pertanyaannya di SMS atau WhatsApp di 0896 1477 4774. Atau bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung bisa menelpon di dua line telepon kami, yaitu 0218499 4343 dan juga di 0218497 0055. Baiklah, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di SMS dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana cara menyikapi suami yang suka tersinggung dan gampang salah paham. Syukran atas jawabannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di sekarang, bagaimana cara menyikapi suami yang selalu salah paham ya? Iya. Jadi biasanya salah paham itu kan karena kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi itu biasanya timbul dari adanya rasa-rasa tidak nyaman terhadap pasangan kita. Dan itu bisa ditimbulkan oleh masalah-masalah kecil yang dibiarkan. Kemudian menumpuk, akhirnya apa? Sudah lelah dengan masalah, akhirnya lelah pula untuk berbicara. Nah, maka solusinya adalah satu, dengan bersabar dan mulailah beranikan diri untuk membicarakan setiap permasalahan sekecil apapun. Jadi jangan disikapi dengan justru mendiamkan masalah, karena masalah itu jika dibiarkan justru nanti melebar kemana-mana, dan jika sudah bertumpuk akan meledak kalau seperti itu, akan jadi besar. Jadi segera diselesaikan, dan tadi menyikapi itu dengan sabar dan jelaskan. Karena apa? Bisa jadi sang suami itu salah paham karena adanya berita dari orang lain. Dan dalam hal menerima berita dari orang lain, kita diajarkan dalam Al-Quran wa inja akum fasikum binaba'in fatabayyan. Jika datang berita dari orang fasik, di sini kasusnya berita yang datang dari orang fasik, orang fasik itu yang suka melanggar aturan Allah, maka fatabayyan, maka klarifikasi. Jadi ajarkan suami bahwa klarifikasi dulu ke kita biar tidak salah paham. Allah wa'alaikum. Baik, demikian jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema, bagaimana orang yang selama hidup tidak normal di surga atau neraka? Selama hidup tidak normal. Iya. Dari Bapak Mahfud di Lampung. Iya. Bapak Mahfud, ya mudah-mudahan selalu berbahagia dengan Al-Quran. Kalau memang dia dari kecil, misalkan dari lahir, atau misalkan dari mulai balita sudah kelihatan tidak normal, kemudian masa anak-anaknya pun sudah tidak normal, dalam hal ini misalnya tidak ada kesadaran akal, tidak nyambung, maka dia tidak mukallaf. Tidak mukallaf itu artinya tidak dibebani. Rufi al-qalam an salatu, telah diangkat pena catatan amal baik buruknya, tidak dicatat lagi dari orang yang tiga ini, yaitu majnun diantaranya dan juga sobi anak kecil. Jadi kalau dia majnun artinya hilang akalnya, maka dia terlepas dari taklif, dari pembebanan syariat. Wallahu a'lam. Baiklah, demikian jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari Bapak Mahfud di Lampung. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sekaligus mungkin mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Iya. Dan sebelum kita tutup, ada kesimpulan yang mau disampaikan, Pak? Iya, jadi nasihat pertama dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa manusia itu ada tiga, tinggal kita pilih. Mau jadi ulama yang rabbani atau jadi orang yang rabbani yang mempelajari kitab kemudian mengamalkan dan mengajarkannya, atau tingkatan yang lebih rendah di bawahnya itu orang yang muta'allimun ala sabili najat, belajar menuntut ilmu menuju jalan keselamatan yang tetap dihitung oleh Allah sebagai kebaikan ketika kita misalnya wafat di dalam menuntut ilmu, atau hanya mau jadi orang yang ikut-ikutan. Nah, ini kita pun hadainah hunajidain di dalam Al-Quran, kami telah memberikan dua jalan, pilih yang A atau yang B, yang sesat atau yang Islam. Barakallahu fikum. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tuqiyatullah LC Hafizullah Ta'ala dari pembahasan Mawa'idus Sahabat. Jazakallah khairan kesempatan yang telah disampaikan Ustaz, dan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin terus mengikuti kajian live dari Ustaz Ahmad Tuqiyatullah Hafizullah Ta'ala, bisa mengikutinya setiap hari Ahad pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dan ruang dengan Anda, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas bersamanya. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.